Komunikasi telah dilakukan manusia sejak zaman dahulu. Manusia melakukan berbagai cara untuk meninggalkan jejak informasi, seperti menggambar di dinding gua hingga lagu-lagu dan cerita turun-temurun. Medium komunikasi juga berkembang perlahan, mulai dari ditemukannya aksara, baik angka maupun huruf, hingga penemuan medium komunikasi berupa kertas di Cina. Pengiriman pesan juga mulai berkembang di akhir sebelum Masehi di Persia, Yunani, dan Cina. Pada abad ke-15, di Jerman ditemukan alat cetak oleh Johannes Gutenberg sehingga memungkinkan untuk mencetak buku dalam jumlah besar dan cepat, hingga harga buku menjadi lebih ekonomis. Dua abad kemudian, terbentuklah surat kabar di Jerman dan Belanda. Teks menjadi alat yang efektif untuk menyebarkan kabar pada masyarakat, hingga akhirnya ditemukan teknik fotografi dan visual menjadi salah satu andalan dalam merangkum sebuah informasi. Penemuan ini disusul dengan penemuan lainnya, yaitu sistem telegraf dengan mengirimkan kode bunyi yang kemudian memunculkan kode Morse. Telegraf pun dimodifikasi hingga bisa mengirim gambar dan muncul mesin baru, yaitu faksimil atau biasa disingkat fax, untuk mengirimkan foto-foto atau bentuk visual lainnya. Penambahan dan penyempurnaan telegraf pada akhirnya membuahkan hasil, penemuan telepon kawat, di mana suara manusia bisa langsung terdengar, jadi tidak hanya seperti sebelumnya yang hanya mendengarkan bunyi panjang dan pendek dengan kode Morse. Disempurnakan dan dipatenkan oleh Alexander Graham Bell pada tahun 1876. Di akhir abad ke-20, koneksi jaringan atau yang kita kenal dengan internet ditemukan. Tanpa kabel dan lebih fleksibel dibawa kemana saja, internet menjadi kebutuhan masyarakat dan bermunculanlah benda-benda yang kita kenal sekarang, yaitu telepon genggam dan koneksi internetnya yang menghubungkan kita ke seluruh penjuru dunia.